kulon banget. Tinggal no aku dewekan. Atiku wes kebacut kelaran. Rabuto sayang sayangan. Jiro lupa ya ya. Tulung banget. Tinggal lo aku dewekan. Aku isih duwe perasaan. Sepandang